hari. Tiga notifikasi, aktivitas yang sama, kau itu lagi. Sudah lama gak kemana, kok disini-sini aja. Pastinya kesana, ke tempat yang beda. Hey, ayo kita jalan-jalan. Jangan lupa jalan-jalan. Negara yang indah, dengan cuma kita dapat ceritanya ada. Gunung ada gunungnya, laut ada pantainya. Jangan tunggu sampai semua berubah fungsinya. Hey, ayo kita jalan-jalan. Jangan lupa jalan-jalan. Ayo kita jalan-jalan. Jalan-jalan, ayo kita jalan-jalan.